السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Ad-Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan tentang asyirkah. Para pemirsa Niaga TV tentunya masih ingat apa itu asyirkah. Asyirkatu lughatan al-khultah. Syirkah secara bahasa artinya mencampurkan. Ya, mencampurkan itu adalah arti syirkah secara bahasa. Mencampur, menggabungkan, ya, itu arti dari syirkah secara bahasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat Sad ayat 24, wa inna kathiran minal khulata'i layabghi ba'duhum ala ba'd. Dan sesungguhnya kebanyakan al-khulata, al-khulata itu orang-orang yang bersekutu, layabghi, benar-benar melakukan kezaliman sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yang ingin kita ambil dari ayat ini adalah kata asyirkah digunakan menggunakan kata yang lain, yaitu al-khultah. Jadi artinya lafaz yang digunakan adalah al-khultah, sedangkan maknanya adalah asyirkah. Artinya bahwa secara bahasa syirkah itu adalah al-khultah, yaitu mencampur atau menggabungkan. Adapun dalam pengertian syariat, dalam pengertian agama, syirkah adalah thubutul haqqi fi syai'in lithnaini fa'aksar ala jihati asyuyur. Yaitu tetapnya hak atas sesuatu, tetapnya hak atas sesuatu untuk dua orang atau lebih ala jihati syuyur. Dalam kondisi yang tidak bisa lagi dibedakan. Ya, jadi tidak bisa lagi dibedakan. Masing-masing mengeluarkan modalnya. Ada yang berinvestasi 70 juta. Yang lain berinvestasi 30 juta. Maka mereka gabungkan. Mereka buka usaha mie ayam atau ketoprak misalnya. Atau usaha yang lain. Itu kita melihat thubutu haq, thubutul haq fi syai, tetapnya hak di dalam sesuatu, lisnaini, untuk dua orang atau lebih. Min jihati asyuyur, dan kondisinya adalah asyuyur. Apa itu asyuyur? Dalam bahasa Arab dikatakan syuyu'i, artinya sosialis. Di sini diartikan asyuyur ay adamu at-tamyiz, karena sudah digabungkan hartanya yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka dia menjadi tidak bisa lagi ditamyiz, dibedakan mana harta si fulan, mana harta si fulan yang lain. Hanya saja mungkin nisbahnya ketahuan. Si fulan investasinya 30%, si fulan yang kedua investasi 70%. Nah, ini kita sebut dengan asyirkah. Para pemirsa Diaga TV rahimakumullah, syirkah ini adalah disyariatkan berdasarkan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana thalithu asyarikaini, aku yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, aku membersamai mereka, kata Allah, selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati saudaranya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, tetapi kalau ada salah satu dari kedua orang itu mengkhianati kawannya, maka aku pun keluar dari keduanya. Aku keluar dari di antara keduanya. Dalam riwayat yang lain dari Sa'ib radhiyallahu ta'ala an, beliau bercerita, aku mendatangi Nabi, kemudian orang-orang menyanjung dan mengeluh-elukanku. Maka Rasulullah berkata, aku sudah kenal orang ini. Maka aku mengatakan, sadaqta bi abi anta wa ummi kuntu syariki fa ni'mas syarik. Engkau adalah serikatku ya Rasulullah, engkau adalah kawanku ya Rasulullah, dan engkau adalah sebaik-baik syarikat. Kunta la tudari wa la tumari, engkau bukanlah orang yang menghambur-hamburkan perkataan, dan bukan pula orang yang suka berdebat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, syirkah itu sah dilakukan oleh kullu jaizi at-tasarrufi. Syirkah sah dilakukan oleh setiap orang yang boleh melakukan transaksi. Siapa itu orang-orang yang boleh melakukan transaksi? Sebagaimana sudah kita bahas, dia adalah seorang yang balig, dia adalah seorang yang berakal, dan dia adalah seorang yang rasyid. Ya rasyid. Yaitu sudah matang pemikirannya. Dia mengerti bagaimana cara menggunakan hak. Maka syirkah ini sah dilakukan apabila yang melakukannya adalah oleh orang yang dibolehkan oleh syariat melakukan transaksi. Dia adalah muslim, dan dia adalah sudah balig, dan dia tidak berada dalam kondisi mahjur misalnya, terkena boikot. Baik boikot karena misalnya karena dia masih anak-anak, belum sampai pada ar-rasyid atau ar-rusy dan lain sebagainya. Wa hiya anwa'un arba'atun, syarikah itu terbagi menjadi empat jenis. Wa inna ma tasihhu min hasyirkatul inani khassatun, walaupun dari empat jenis syirkah ini yang sah atau boleh dilakukan hanya satu, walaupun nanti terjadi khilaf perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan menyikapi jenis-jenis syirkah. Wa inna ma tasihhu minha syirkatul inani khassatan. Dari empat jenis syirkah tersebut, yang boleh kita lakukan hanya satu, yang dikenal dengan syirkatul inan. Apa itu syirkatul inan? Wahia an ya'tiya kullun minhuma bimalin. Syirkatul inan itu artinya setiap orang yang bersyirkah, yang bersyarikat itu, ya, mereka mendatangkan sejumlah uang. Ada tiga orang yang bersyirkah, bersyarikat. Dana yang dibutuhkan 60 juta. Masing-masing mengeluarkan 20 juta. Ya, masing-masing mengeluarkan 20 juta. Lalu dikatakan, fayattajirani bihi ala ayyakuna ribhu bainahuma. Maka dua orang atau lebih menyatukan modalnya, lalu mereka melakukan tijarah atau perdagangan dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah. Modal yang dibutuhkan 100 juta, yang satu 50, yang satu 30 juta, yang satu 20 juta. Maka modal itu dikumpulkan, dibuat usaha. Ketika nanti berjalan ada keuntungan, maka dibagi keuntungan itu sesuai dengan nisbah. Artinya bukan dibagi rata, para pemirsa yang ada itu. Tentunya berbeda antara yang 50 juta dengan yang menaruh modal 30 juta dan dengan yang menaruh modal misalnya 20 juta. Masing-masing mendapatkan bagiannya sesuai dengan nisbah nilai modal yang mereka berikan. Lalu dikatakan di sini, an ya'ti kullun minhuma bimalin. Setiap yang melakukan syirkatul inan, mereka datang dengan membawa harta mereka. Lalu apa sebenarnya arti inan? Inan itu sebenarnya, para pemirsa Niaga TV, artinya zahara, sesuatu yang terlihat. Jadi bersyarikat atas sesuatu yang terlihat. Kenapa disebut syirkatul inan yang artinya terlihat? Lianna kullan minasyarikaini azhara ma lahu lil akhar. Karena setiap orang itu menunjukkan harta yang dia miliki kepada kawannya. Orang-orang Arab mengatakan inanu dabbah, inanu ad-dabbah. Apa artinya inanu dabbah? Yaitu tali kekang yang terikat di bagian di bagian hidung kuda, yang ditarik ke belakang menjadi tali untuk mengendalikan arah kuda. Itu dalam bahasa Arab mereka mengatakan inanu ad-dabbah, tali kekang hewan. Kenapa tali kekang hewan itu disebut inan? Karena dia setara. Sama-sama terlihat di atas dan dia setara. Maka disebut dengan al-inan. Dan ada pengertian yang lain bahwa inan itu artinya, kata beliau, sesuatu tadi ya, tali kekang, yang dengannya kita mengendalikan hewan. Listiwa'in kullun minasyarikaini fi wilayati tasarrufi kal'akhari. Ya, disebut inan karena adanya kesamaan setiap orang yang bersyarikat dalam hal memiliki kekuasaan untuk melakukan transaksi dari uang yang mereka kumpulkan. Lalu dikatakan di sini, wa tasihhu 'alan nuqudi wa 'alal mathali. Syirkatul inan sah dilakukan atas uang, jadi mengumpulkan sejumlah uang, atau atas mathali. Apa itu mathali? Yaitu atas barang. Misalnya barang yang ditimbang atau yang di barang yang ditimbang atau yang ditakar, barang hasil pertanian, barang yang bisa dihitung dan lain sebagainya. Ya, bisa berupa uang atau berupa barang. Wa yushtaratu an yukhlatil malani bihaitsu la yatamayyazan. Disyaratkan di dalam syirkatul inan, harta itu digabungkan. Harta digabungkan sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara harta si A dan si B. Wa an yakuna malu ahadihima min jinsi malil akhari ala sifatihi. Dan hendaknya barang atau harta milik salah satu di antara mereka itu adalah barang yang sama dengan milik kawannya. Saya ingin membuat syirkatul inan. Saya sudah investasi modal 50 juta, tapi masih butuh 50 juta lagi. Ada orang yang ikutan investasi, dia taruh 25 juta. Ada lagi yang datang 25 juta. Nah, harus sama dari sisi jenis barangnya. Dikatakan di sini la yumkinu tamayyuzu ahadihima 'anil akhar. Ya, sehingga tidak bisa dibedakan mana milik si fulan dan mana milik si fulan yang lain. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa ayyakuna malu ahadihima min jinsi malil akhar 'ala sifatihi. Falau kana lihadha dhahabun wa lihadha fiddatun. Kalau yang satu bawa emas, yang satu bawa perak. Au lihadha hintatun wa lihadha sya'irun. Yang ini bawa gandum, yang satu lagi bawa jawawut. Ya. Dikatakan di sini lam yasih, tidak sah. Jadi harus satu jenis. Ya, walaupun ya mungkin kalau kita aplikasikan dalam keseharian, bisa saja yang satu bawa dolar, yang satu bawa rupiah misalnya. Toh nilainya jelas. Ada kawan berkata, kita bersyirkah yuk, bikin usaha. Oh boleh. Berapa dananya? Kita bikin warung kopi. Taman begitu kita sulap jadi warung kopi. Ya. Berapa kebutuhan dana? Bisa kita butuh sekitar 150. Ya sudah, dari saya 50 berupa rupiah. Kawan bilang saya punyanya dolar misalnya. Allah alam bisawab, tidak masalah. Tinggal nanti dolarnya apa dikonversi saja ke rupiah. Wa yushtaratu, sebagaimana disyaratkan, an ya'zan kullun minhuma lil akhari fi tasarruf. Disyaratkan bahwa kedua belah pihak yang bersyirkah harus mengizinkan kawannya untuk melakukan transaksi dari apa yang mereka kumpulkan. Itu harus ada syarat seperti itu. Tidak mungkin si fulan menginvestasikan uang 50 juta, si fulan yang lain sekian juta dengan syarat tidak boleh dipakai. Ini namanya main-main. Maka harus ada izin ya dari orang-orang yang bersyirkah bahwa dia mengizinkan kawannya untuk melakukan transaksi. Fa yatasarrafu kullun minhuma bin-nazari wal-ihtiyat. Maka setiap mereka itu melakukan transaksi dengan penuh kehati-hatian dan penuh ketelitian. Fala yusafiru bihi, tidak boleh safar membawa barang tersebut. Wala yabi'u bimu'ajjalin. Dan tidak boleh dia menjualnya dengan cara hutang. Artinya sesuatu yang memang adalah milik bersama, dia adalah syirkah, tidak boleh dijual secara hutang, kecuali bil izni. Kalau sudah ada izin kesepakatan dari semua anggota tersebut. Wala yushtaratu at-tasawi al-malaini. Tidak disyaratkan hartanya harus sama. Artinya tidak harus 50 juta, 50 juta. 100, 100, tidak. Bisa yang satu 50, yang satu hanya 20, yang satu yang lain 20, yang satu yang lain 10 misalnya. Boleh saja, tidak masalah. wa yakunu ar-ribhu wal khusranu bainahuma 'alal qadri al-malaini, maka keuntungan yang didapatkan dari transaksi tersebut dan kerugian yang muncul di dalam transaksi tersebut, bainahuma, di antara mereka yang bersyirkah, artinya tidak ditanggung oleh salah seorang dari mereka. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kalau ini untung, berapa dikasih kesifulan, berapa kesifulan yang lain? Dikatakan di sini, ala qadri al-malaini, sesuai dengan kadar dari uang yang mereka investasikan. Fa'in syarata khilafa dhalika batalat, kalau dibuatkan syarat yang lain selain yang kita sebutkan, ya maka dianggap batal. Fa'in azala ahaduhum al-akhara anit tasarrufi in azala, apabila salah seorang dari mereka, azal, apa namanya, azala, azala itu apa namanya, menghilangkan hak dari kawannya untuk menggunakan harta tersebut, maka in azal, maka hilang, artinya gugur, tidak ada lagi syarikah. Walil akhar at-tasarruf ila an ya'zilahu sahibuhu. Adapun yang lain, kan ada dua orang, yang satu sudah mengatakan, udah, kamu enggak bisa lagi menggunakan harta itu untuk transaksi, saya sudah tidak izinkan. Lalu bagaimana dengan yang berbicara? Dia masih bisa enggak melakukannya? Masih bisa, selama belum dilarang oleh kawannya. Lalu dikatakan di sini, wa amma syirkatul abdan, ini jenis yang kedua. Tadi kita bahas syirkatul inan. Kalau syirkatul inan kaitan dengan harta, kita keluarkan sejumlah harta yang kita sepakati, lalu kita memiliki nisbat di situ, lalu dilakukan kegiatan ekonomi, perbankan dan lain sebagainya, maka nanti kalau pembagian untung kita dapat karena kita punya saham, punya bagian di situ. Ya, itu syirkatul inan. Adapun syirkatul abdan, maka kata beliau di sini, menurut mazhab Imam Syafi'i, fabatilatun, itu adalah syirkah yang batil. Sama juga dengan kasyirkatul hammalina wa ghairihim min dzawil hiraf, atau misalnya syarikat tukang panggul, ya orang-orang yang biasa memanggul misalnya di pelabuhan, ya ala an yakunal kas bainahum, misalnya mereka sepakat untuk berkumpul di mana mereka bekerja, tapi keuntungannya dibagi di antara mereka. Ini tidak diperbolehkan. Alasannya kata para ulama Syafi'iyah, karena ada goror. Karena kita nggak bisa menghitung apa namanya, kadar pekerjaan itu susah dihitungnya. Ada yang satu dia semangat bekerjanya, ada yang tidak semangat, ada yang asal-asalan, ada yang profesor. Oleh karenanya, kalaupun kita mau pekerjakan orang, ya sifatnya bukan dia bersyarikat, tetapi masing-masing kita bayar dengan sistem misalnya gaji bulanan atau harian. Begitupun syirkatul wujuh, itu tidak diperbolehkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, syirkatul wujuh artinya dikatakan di sini, an yata'aqida itsnani, dua orang melakukan akad atau lebih untuk membeli setiap dari mereka dengan cara hutang. Wa yakunul mubta' lahum, lalu barangnya milik mereka. Fa idza bi'al mushtari kana ribhu al-fadil anis samani bainahum, maka kalau nanti terjual, ya maka keuntungannya ya di antara mereka dibagi. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, wal mufawadah, begitupun mufawadah. Mufawadah dikatakan di sini, an yashtarika bi amwalihima wa abdanihima liyakuna bainahuma kasbihima wa alayhima ma yu'ridu likulli minhuma minal gharam bi ayyi sabab minal asbab, yaitu dua orang bersyarikat dengan harta dan badan. Jadi bukan hanya harta, tapi badannya juga. Liyakun, sehingga bainahuma, ya, kas bainahuma, kasbuhuma, wa alaihima ma yu'ridu likulli minhuma min gharam. Ya, agar untuk keduanya, apa yang mereka usahakan,

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan kedua sebagaimana biasa kami telah membuka dua layanan. Ada layanan telepon, ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ali. Sebentar lagi nih musim haji. Banyak teman-temannya itu, baik yang haji, yang umroh, itu pasat membawa air jam-jam, ya, padahal sudah diberi jatah atau dibatasi ya. Ya, beliau-beliau ini berusaha sebisa mungkin membungkus air jam-jam itu dan banyak untuk air sampai lolos dari pemeriksaan. Apa sayang demikian itu? Gimana Pak Ustaz? Maksudnya apakah haram Pak Ustaz yang itu Pak Ustaz? Baik. Yang maksudnya beliau-beliau kan berusaha untuk meloloskan supaya bisa membawa lebih. Dilarang. Jadi apakah termasuk haram Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak Ali. Mohon, iya Pak Ustaz. Mohon cerahnya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim ma lam yuhillu al-haram wa la yuharrimu al-halal. Orang Islam itu adalah di atas syarat-syarat yang telah mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, mengharamkan yang halal. Artinya kesepakatan-kesepakatan yang ditentukan oleh kaum muslimin, baik itu dalam lingkup negara atau wilayah, ya, atau perusahaan, misalnya maskapai, selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka hukum asalnya kita harus ikuti aturan-aturan tersebut. Tinggal nanti masalah air zam-zam ini kita baca aturannya bagaimana. Ya, saya tidak tahu aturan secara spesifiknya. Tetapi yang saya tahu itu tidak boleh dibawa ke bagasi. Kalaupun harus dibawa, itu dibawanya ke apa namanya, ke dalam, tidak boleh dibawa ke kabin ya, ke atas pesawat. Tapi itu khusus nanti dimasukkan ke bagasi. Ya. Lalu kalau seandainya misalnya kita bawa beberapa botol kecil, lalu kita berikan apa lakban, supaya tidak bocor, lalu kita masukkan ke dalam tas, lalu melewati pemeriksaan, lalu diloloskan, ya berarti ya tidak masalah. Ya tidak masalah. Tetapi kalau ternyata tertahan, ya kita tidak bisa menggerutu, kita tidak bisa menganggap itu perbuatan yang mengambil hak orang lain misalnya. Karena tadi orang Islam itu sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, selama tidak sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan ini lebih kepada kemaslahatan kaitan dengan apa? Standar keselamatan penerbangan. Ya, kalau apa? Perjalanan internasional, saya pernah beberapa kali melakukannya, itu memang ketat sekali, khususnya yang masuk ke dalam apa namanya? Yang masuk ke atas pesawat itu benar-benar ketat. Tidak boleh ada cairan, tidak boleh ada gunting, benda-benda tajam, benda-benda yang berbau menyengat, bahan kimia, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau yang masuk ke dalam, apa namanya, tadi, masuk ke dalam barang, yaitu ada kelapangan biasanya. Kecuali kalau memang kita ditahan, diambil ya, qadarullah masya'Allah. Ada yang mengatakan niat sholat dilapaskan dalam hati sambil takbiratul ihram, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tapi saya mengerjakannya sebelum takbiratul ihram. Itu bagaimana? Nah, itu yang kita bahas sebelumnya di mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinun bil amal. Menyengaja melakukan sesuatu, berniat melakukan sesuatu yang berbarengan dengan amal. Sholat itu kapan sih disebut sholat? Sholat disebut sholat ketika seseorang takbiratul ihram, dengannya dia masuk ke dalam sholat. Maka bagian akhir di mana dia harus berniat adalah ketika takbiratul ihram. Karena kalau dia takbiratul ihram tapi dia belum pakai niat, maka tidak sah. Karena Rasul berkata innamal a'malu binniat, amal tergantung niat. Oleh karenanya terakhir itu adalah ketika kita mengangkat tangan. Allahu akbar, sambil kita takbir di hati kita berniat bahwa kita ingin salat zuhur, salat asar, ya. Dan itu mudah, lisan kita mengucapkan takbir lalu hati kita berniat Allahu akbar. Saya bisa itu berniat. Saya misalnya ingin niat salat zuhur. Allahu akbar. Bisa. Di waktu yang sama saya mengucapkan takbir, mengangkat tangan dan hati saya hadirkan niat untuk salat zuhur. Lalu sebelumnya bagaimana? Ya sebelumnya kalau memang dekat sudah tinggal takbiratul ihram, wallahu a'lam bishawab, tidak masalah. Tapi batas akhirnya adalah sebelum takbiratul ihram. Allah alam besar. Apakah ada larangan kita melihat kilat? Saya tidak tahu ada larangannya ya. Ya. Tetapi kita disunnahkan berdoa. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihabdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu doa yang diajarkan ya di dalam Al-Qur'an ya. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana cara kita memahami ayat 30 dalam surah Al-Anbiya? Nah, saya harap dicantumkan ayatnya ya. Surah apa? Al-Anbiya. Suratul Anbiya ayatnya ayat ke 30. Coba harus kita cari dulu. Suratul Anbiya ayatnya ayat yang ke-30. Baik. Sambil kita cari, coba kita memasuki pertanyaan yang lain sambil nanti saya carikan ayatnya. Bagaimana sikap kita terhadap pemilu 2024? Apakah kita yang sudah belajar ngaji Islam, bermanhaj salaf, ikut mencoblos? Iya, ikut mencoblos, pilih orang yang amanah. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Kita ikut mencoblos sebagaimana fatwa para ulama seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, fatwa Syekh Abdullah bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan yang lainnya, mereka berkata bahwa seorang muslim ketika dia tinggal di negerinya lalu mengadakan pemilu, maka hendaknya memilih yang paling saleh di antara mereka, yang paling baik agamanya. Ya, paling baik agamanya, paling amanah, yang memiliki track record yang baik, memiliki rekam jejak yang baik, itu kita memilih. Ya, memilih ya. Dan itu adalah fatwa para ulama kontemporer ya, bahwa hendaknya kita memilih. Tapi Ustaz, kalau dua-duanya enggak bagus, atau dua-duanya buruk? Kata para ulama, lihatlah siapa di antara mereka yang keburukannya lebih ringan. Disinilah kita penting untuk bertanya, berdiskusi kepada orang-orang yang alim. Walaupun ya hal seperti ini tentunya tidak kita bahas di dalam forum-forum yang di TV seperti ini. Nah, kita hanya membahas secara umum saja. Tetapi kalau ingin secara terperinci ya harus kita duduk sama orang-orang yang alim atau kita menghubungi mereka, berbicara, bertanya dan lain sebagainya. Jelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa dalam satu penjelasan disebutkan bahwa langit dan bumi itu tadinya adalah satu kesatuan, lalu terjadi dengan kuasa Allah satu ledakan. Ya, teori apa kalau zaman sekarang, teori Big Bang atau apa itu, terjadi satu ledakan yang besar sehingga akhirnya terpisahlah antara langit dengan bumi. Nah, ini ada nanti pembahasannya di dalam tafsir-tafsir para ulama. Allah alam bissawab. Dan ini bagian dari mukjizat ya. Ya, ini bagian dari mukjizat ilmiah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beralih ke pertanyaan yang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kami akan mengadakan acara ya, dan rencananya akan ada memberikan door prize yang disumbangkan hanya oleh panitia. Apakah ada unsur riba? Ya tidak masalah kalau itu murni dari panitia, tidak memungut bukan dari peserta misalnya ya. Yang tidak boleh itu kan dari peserta. Misalnya akan ada lomba bulu tangkis, permainan bulu tangkis. Setiap orang harus membayar misalnya 1 juta. Nanti dikumpulkan 1 juta itu, terkumpullah misalnya 20 juta, juara 1 diberikan 10 juta, juara 2 misalnya 5 juta, juara 3 adalah 3 juta, diambil dari situ. Itu yang tidak boleh kata para ulama. Allah Allah. Apakah dianjurkan kita baca surah Al-Mulk dan Al-Kafirun setiap malam sebelum tidur? Ya disunnahkan. Ya secara khusus Al-Mulk. Al-Kafirun saya tidak tahu. Tapi Al-Mulk ya disunnahkan dibaca sebelum tidur. Allah Allah. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya, pertemuan kita di pagi hari ini. Para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat. Apa yang dimaksud dengan ausan? Saya tidak tahu apa itu ausan. Kalau itu bahasa Arab, tolong ditulis tulisannya bagaimana. Ausan saya tidak tahu. Ausan. Allah alam bisa. Ya kalau tahu bahasa Arabnya boleh ditulis bahasa Arabnya. Atau kalau itu ayat Quran boleh ditampilkan ayatnya. Atau kalau itu hadis ditampilkan hadisnya. Allah alam bisa. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqamah dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.